بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita, tafsir surat Al-Jumu'ah. والذي بعث في الأميين رسولا منهم. Ialah yang telah mengutus di kalangan ummiyin rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Siapa al-ummiyin? Apa tafsir al-ummiyin? Sami itu saya, ha? Orang-orang yang tidak memiliki kitab, siapa? Bangsa kita juga tidak memiliki kitab, ya kan? Banyak bangsa-bangsa ajam yang tidak memiliki kitab. Betul, yang tidak memiliki kitab. Persisnya siapa mereka maksudnya? Bangsa? Bangsa Arab. Ayo. Fadal. Nah, bangsa Arab maksudnya. Nabi SAW adalah orang Arab. Dari kalangan Arab. Bangsa Arab. Kenapa disebut Ummiyin? Karena mereka bukan ahli kitab. Bukan orang-orang golongan yang telah diberi kitab sebelumnya. Dulu zaman, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir, kana mutamassikina bidini man, dulu mereka berpegang dengan agama, syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian mereka na'am rubah, ganti, ya. Kemudian mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah, dalam kesesatan, kebodohan, kesesatan, kesyirikan, kekufuran, kezaliman, berbagai macam kemungkaran. Nah, ketika itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus, itu masa apa? Apakah ada ditemukan Nabi atau Rasul di muka bumi ketika itu? Ada apa tidak? Hamzah? Hamzah ya namanya. Iya. Belakangnya Fauzi. Siapa namanya? Hamzah. Siapa? Hah? Nah. Ini kosong ya. Coba maju ke sini. Maju-maju agak. Maju. Maju aja bergeser. Yang di depan bergeser. Diisi yang kosong. Nah. Ibrahim. Siapa? Hah? Ibrahim. Nah. Nah. Masa apa ketika itu? Ada Rasul, ada Nabi di muka bumi? Tidak ada. Disebut apa? Masa? Masa fatrah. Nah, masa fatrah. Fatrah minar Rasul. Nah. Tersisa, yang tersisa, ya. Siapa Rasul sebelum Nabi AS, sebelum Nabi Muhammad yang diutus? Siapa? Siapa? Nabi Isa. Nah, jadi yang paling dekat adalah Nabi Isa. Jadi yang tersisa ketika itu baqaya min ahlil kitab, kata Ibnu Katsir, sisa-sisa ahli kitab yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa. Nah, dengan kitab Injil. Baik. Ada beberapa yang sedikit. Nah, di antaranya siapa? Saya disebutkan contohnya yang pertama beriman dari kalangan lelaki kepada Nabi alaihi salatu wasalam setelah Khadijah. Siapa? Pamannya Khadijah. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Yaitu dia tanafsara. Ya, dia beragama Nasrani, berpegang dengan agama Nabi Isa, yani Islam. Naam. Dengan kitab Injil, dan dia menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah. Tayyib. Dan dia memiliki ilmu tentang Rasul yang diutus. Dia langsung beriman. Naam. Nah, siapapun dari kalangan Yahudi dan Nasara mendengar dakwah Nabi alaihi salam kemudian tidak mengikutinya, ya, dia tetap dengan Yahudinya, dia tetap dengan Nasraninya. Baik, dia akan menjadi penghuni neraka. Karena syariat Nabi SAW menghapus syariat, seluruh syariat sebelumnya sebenarnya telah lewat. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, membina mereka, ya, dengan membersihkan mereka. Membersihkan dari apa? Yuzakkihim, membina mereka dengan membersihkan mereka dari apa? Membersihkan dari apa? Membersihkan dari apa? Akhlak yang buruk. Nah, Masya Allah. Ahsanta ya Ahmad. Nah, kemudian dihiasi dengan akhlak, dibina dengan akhlak yang mulia. Nah, apa saja akhlak itu? Akhlak itu meliputi akhlak. Nah, ada dua secara garis besar. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, dengan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, menauhidkan Allah dengan seluruh macam tauhid. Tayyib. Dan akhlak kepada sesama makhluk. Rinciannya, baca risalahnya, kitabnya Ibn Uthaymin rahimahullah, Makarimul Akhlaq, Syarah Hadith, Innama bu'ithu liutammima makariman akhlak. Hanyalah aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Tayyib. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka alkitab Al-Qur'an. Al-hikmah apa? Dan al-hikmah apa al-hikmah? Apa Yusuf? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Nah. Yang sana kok punya majelis sendiri? Siapa syekhnya di situ? Umar. Ibrahim. Siapa syekhnya di situ? Sini. Lalu, maju. Nah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun ya, dulunya mereka dalam kesesatan yang nyata. Masa jahiliyah, kesesatan yang nyata. Luar biasa. Nah, dengan itu, seperti kata Sa'di rahimahullah, dulunya mereka dalam kesesatan yang nyata, namun dengan diutusnya Rasul SAW mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah, ya, membina mereka dengan akhlak yang mulia, Kata Sa'di rahimahullah, فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق ما كان لأمريكا يعني para صحابة يعني beriman kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Nah, dari Ummiyin, dari bangsa Arab, yani sahabat radhiyallahu anhum, ba'da hadha ta'lim, setelah ta'lim, setelah pengajaran Nabi alaihi wasallam mengajari mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis, wa tazkiyah dan pembinaannya membersihkan mereka dari seluruh akhlak yang tercela dan menghiasi mereka dengan akhlak yang terpuji yang mulia, menjadilah mereka a'lamal khalqi, makhluk yang paling berilmu, generasi terbaik Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Umat terbaik. Umat terakhir. Tetapi umat yang terbaik. Dengan Rasul yang terakhir. Penutup para Nabi Rasul dengan Rasul yang terbaik. Dengan syariat yang paling sempurna. Yang menghapus seluruh syariat sebelumnya. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik manusia, khairun nasi, sebaik-baik manusia umum. Yani setelah para nabi dan rasul, setelah deretan para nabi dan rasul, sebaik-baik golongan manusia setelah golongan nabi dan rasul, qarni generasiku yaitu para sahabat, thumma alladhina yalunahum kemudian generasi setelahnya murid-murid sahabat yaitu tabi'un, tabi'in, kemudian ثم الذين يلونهم kemudian generasi setelahnya murid-murid tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Nah, dan mereka masuk tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan seterusnya sampai hari kiamat masuk pada wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang akan datang pada ayat setelahnya yang menyusul sahabat setelahnya. Adapun yang mubasyarah langsung berinteraksi dengan Nabi SAW dan menjadi sahabatnya dan diajari langsung, ya, sahabat radhiyallahu anhum, setiap yang berjumpa dengan Nabi SAW beriman dengannya, ya, dan mati di atas keimanannya. Nah, menjadilah mereka makhluk manusia yang paling pandai, paling berilmu. Ya. Bal kanu a'immata ahli al-ilmi wad-din. Bahkan adalah mereka menjadi a'immah, imam-imam imam-imamnya ulama ahli al-ilm. Imam-imamnya ahli al-ilm, ulama dan ahli din dan ahli agama. Wa akmalal khalqi akhlaqan dan mereka adalah menjadi makhluk manusia yang paling sempurna akhlaknya. Karena mereka meniru langsung akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan diajari langsung berakhlak mulia oleh Nabi alaihi salatu wassalam, digembleng langsung, dikader langsung, dibina langsung, wazakihim, sehingga akhlak mereka terbaik. وأحسنهم هديا وسمتا. Dan ya, mereka yang terbaik petunjuknya. Yang terbaik perilakunya, akhlaknya, dan terbaik petunjuknya, bimbingannya untuk generasi setelahnya, untuk tabi'in. Ihtadaw bi anfusihim, ihtadaw bi anfusihim, mereka berjalan di atas petunjuk. Diri-diri mereka di atas petunjuk. Wahadau ghairahum, dan mereka membimbing, memberi petunjuk selain mereka, generasi berikutnya yang berguru, belajar kepada mereka, yaitu generasi tabi'in. Fasaru a'immatal muhtadin. Fasaru a'immatal muhtadin. Maka menjadilah mereka imam-imam pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, pembina, pembimbing umat. Wahudatal mu'minin, fasaru a'immatal muhtadin, wahudatal mu'minin, mereka menjadi imam-imam yang terbimbing di atas petunjuk. Wahudatal mu'minin, dan menjadi para da'i-da'i pembina kaum mu'minin. Falillahi, alaihim biba'thihi hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam أكمل نعمة وأجل منحة فلله. متى هنيا هنيا ملك الله سبحانه وتعالى atas mereka dengan Allah mengutus Rasul yang mulia ini, Muhammad alaihi salatu wassalam. Falillahi wahdah, hanya milik Allah semata. Akmalu ni'matan, yang paling sempurna ni'matnya. Wa ajallu minhatan, paling mulia karunianya, nugrahnya. Ini adalah sebesar-besarnya ni'mat dan anugerah yang Allah karuniakan kepada mereka, ummiyin tersebut, para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga dengan persahabatan mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana nabinya adalah nabi yang terbaik alaihi salatu wassalam, dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus sebelumnya alaihi salatu wassalam, menjadilah sahabatnya sebagai generasi yang terbaik radhiyallahu anhum, daripada generasi-generasi sebelumnya yang pernah beriman dan menjadi sahabat para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian menyusul wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, wa akharina minhum, dan golongan lainnya. Minhum merupakan bagian dari mereka, ikut merasakan nikmat tersebut, ikut merasakan nikmat diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, ikut merasakan nikmat pembelajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, pembinaan akhlak, tetapi tidak langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lamma yalhaqu bihim, Allah mengatakan golongan yang lain itu termasuk ya dari mereka yang merasakan nikmat ini, tetapi lamma yalhaqu bihim, belum bergabung dengan mereka ya saat itu, tetapi menyusul setelahnya ya. Kata Sa'di rahimahullah, ay wamtanna ala akharina min ghairihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat ini, mengingatkan nikmat ini atas yang lainnya dari selain ummiyin, min ghairihim ay min ghairil ummiyin, dari selain ummiyin, mimman ya'ti ba'dahum, dari kalangan orang-orang yang datang setelah mereka. Wa min ahli al-kitab, dan dari kalangan ahli al-kitab yang ikut beriman setelah ummiyin. Lamma yalhaqu bihim, belum bergabung dengan mereka saat itu, tapi setelahnya menyusul. Ai fi man bashara da'wata ar-rasul alaihi wasallam, belum bergabung dengan mereka, mereka yang dimaksud belum bergabung dengan para sahabat yang langsung merasakan dakwah Rasul alaihi wasallam, beriman kepada Rasul alaihi wasallam menjadi sahabat. Belum bergabung dengan mereka saat itu, tapi menyusul datangnya kemudian, mengikut kemudian setelahnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsir ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Hadis Abu Hurairah. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, kunna julusan, adalah kami sedang duduk, sedang duduk, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat alaihi suratul Jum'ah, maka diturunkan atas Nabi alaihi salatu wasallam surat Al-Jum'ah, turun ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan yang lainnya dari mereka, termasuk mereka ya, yakni sama-sama muslimun, mukminun bersama mereka, tetapi lamma yalhaqu bihim, belum mencapai mereka, belum bergabung dengan mereka, belum bersama mereka. Sahabat menanyakan, qalu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu yang dimaksud? Falam yuraji'hum, maka Nabi AS tidak menjawab langsung. Hatta su'ila thalathan, hingga Nabi AS ditanya tiga kali, man hum ya Rasulullah, ditanya tiga kali, siapa mereka? Mereka ya, menanyakannya sampai tiga kali, baru kemudian dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abu Hurairah, wafina Salman al-Farisi, wafina Salman al-Farisi, dan di antara kami, di tengah-tengah kami hadir Salman al-Farisi. Salman al-Farisi asalnya dari nisbah al-Farisi min Faris, dari Persia. Nah, bukan dari Ummiyin. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas Salman, memegang Salman. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Law kana al-iman 'inda Thuriyya. Law kana al-iman 'inda Thuriyya lanalahu rijalun min haula. Lanalahu rijalun min haula." Law kana al-iman, seandainya iman itu 'inda Thuriyya, ada di langit, ya, bersama bintang-bintang, jauh di atas, di langit, ya, di bintang-bintang, maka lana lahu rijalun min haula, sungguh iman itu akan diraih oleh orang-orang dari kalangan mereka, kawan-kawannya, yakni dari kalangan bangsanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, yakni dari kalangan Persia, yakni dari kalangan orang-orang ajam. Mereka akan menyusul beriman, itu maksudnya. Kata Ibnu Katsir, fa fi hadzal hadits, maka pada hadis ini dalilun, ada dalil, ala anna hadhihi surata madaniyatun, bahwasanya surat ini madaniyah, karena Salman Al-Farisi perjalanan panjangnya mencari kebenaran hingga sampai ke Madinah, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam dan beriman dengannya dan menjadi sahabat ketika Nabi sudah di Madinah, hijrah di Madinah. Dan ini yang pertama, wa ala umumi bi'satihi sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas, dan menunjukkan keumuman risalah syariat Nabi alaihi salatu wasallam, keumuman kerasulannya, umum beliau diutus, ya, secara umum kepada seluruh manusia, jin dan manusia, manusia seluruhnya, Arab dan non Arab, ajam, ya, Arab dan non Arab, yaitu bangsa ajam, Persia dan yang lainnya. Li'annahu fassara qawlahu, karena Nabi alaihi wasallam menafsirkan firman Allah wa akharina minhum, dan yang lainnya dari mereka, bi Faris, ditafsirkan dengan orang-orang dari bangsa Faris, Persia. Walihada, kata Ibnu Katsir, walihada, oleh karena ini, kataba kutubahu, Nabi alaihi salatu wasallam menulis kitabnya yang berisi surat ajakan dakwah ila Faris warrum wa ghairihim, kepada penguasa Faris, Persia ketika itu, dan penguasa Romawi, penguasa Persia di Irak, dan penguasa Romawi di Syam, wa ghairihim, dan yang lainnya, minal umam, dari umat-umat yang ada ketika itu, umat-umat kafir yang ada ketika itu, semuanya di diseru, diajak untuk beriman kepadanya. Yada'uhum ilallahi azza wa jal, azza wa jal, didakwai untuk beriman kepada Allah azza wa jal, wa ila istiba'i maja'abi, dan diajak untuk mengikuti ajarannya, syariatnya. Walihada qala Mujahid, walihada qala Mujahidun, oleh karena ini berkata Mujahid, Mujahid bin Jabr, ya, murid Ibn Abbas, tokoh tabi'i, ahli tafsir, murid Ibn Abbas, Mujahid, wa ghairu wahid, dan lebih dari satu orang, ya, selain Mujahid, fi qawlihi, tentang firman Allah Ta'ala, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, qal, kata Mujahid, dan selain Mujahid, humul a'ajim, humul a'ajim, mereka adalah al-a'ajim, bangsa-bangsa ajam, bangsa-bangsa selain Arab. Wa kullu man saddaq, wa kullu man saddaq an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi al-arab, dan setiap yang membenarkan Nabi SAW beriman, mengikuti ajaran syariat Nabi SAW dari selain bangsa Arab. Semuanya masuk. Termasuk kita. Yang sudah ikut merasakannya sekarang. Walillahilhamd. Oleh karena itu, Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir menegaskan pada tafsirnya, tafsir ayat ini, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menegaskan, wal muradu bil akharin, dan yang dimaksud dengan al akharin yang lainnya dari mereka, man jaa ba'da sahabati ila yaumil qiyamah. Hadza huwa, kesimpulannya mencakup seluruhnya, man jaa ba'da sahabati ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang datang setelah sahabat sampai hari kiamat yang beriman dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari masa tabi'in, atba'i tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Jelas, ini tinjauan dari segi zaman, dari segi waktu berimannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menyusul setelah sahabat. Siapa saja yang datang ya setelah sahabat sampai hari kiamat. Ada kemungkinan makna yang lain masuk pula dalam ayat ini, dan kemungkinan ini juga benar dan ditegaskan ya kebenarannya oleh As-Sa'di rahimahullah. Kata As-Sa'di rahimahullah pada kelanjutan tafsirnya dari potongan yang anda sampaikan tadi, wa yahtamilu annahum lamma yalhaqu bihim fil fadl. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan tafsir ayat ini, annahum, bahwa sesungguhnya mereka yang lain itu ya, lamma yalhaqu bihim fil fadl, belum ya mencapai dan tidak mencapai derajat mereka dalam hal keutamaan. Nah, jadi mereka mengatakan, Sa'di mengatakan, wahtamilu annahum lamma yalhaqu bihim fil fadl. Dan ada kemungkinan bahwa ya, makna ayat sesungguhnya mereka belum dan tidak mencapai tingkatan mereka, derajat mereka dalam hal keutamaan. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ فِي الزَّمَانِ, dan berkemungkinan pula أَنْ يَكُونُ, bahwa mereka akhirina minhum itu, yang lainnya itu, selain mereka, belum mencapai mereka dalam hal zaman, tidak bergabung bersama mereka di masa Nabi AS. Yang datang setelahnya, apa yang telah kita dengar tadi, yang datang setelah sahabat dari seluruh kalangan sampai hari kiamat. Wa ala kullin, kemudian disimpulkan oleh Sa'di, wa ala kullin ya, bagaimanapun juga atas segala hal, fa kilal ma'nayaini sahih, dua makna tersebut dua-duanya benar. Kemudian beliau menjelaskannya, bisa dibaca dalam Taisirul Karimir Rahman. Yang jelas kesimpulannya, belum ya, selain mereka, termasuk dari mereka, tapi belum bergabung dengan mereka saat itu, saat di masa Nabi SAW, tidak menjadi sahabat Nabi SAW karena menyusul setelahnya dari seluruh kalangan ya, sampai hari kiamat. Dan dengan itu pula mereka tidak mencapai derajatnya sahabat dalam hal keutamaan, karena syarafus suhbah la yu'adiluhu syai', kemuliaan persahabatan, keutamaan persahabatan dengan Nabi SAW tidak ada bandingannya, meskipun datang dari generasi setelahnya orang-orang yang luar biasa ilmunya dan luar biasa amalannya, seperti Abdullah bin Mubarak, ya, dan yang luar biasa ilmunya setelahnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, Imam Bukhari, dan datang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Nah, tetapi itu semua tidak bisa mengalahkan persahabatan seorang sahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang mengangkat derajat mereka dan tidak bisa dicapai oleh yang datang setelahnya. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi itu. Tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sampai dikatakan pada biografinya Abdullah bin Mubarak bahwa Abdullah bin Mubarak qad jama'a jami'a khisalil khair illa as-suhbah. Ibnu Mubarak telah mengumpulkan seluruh macam kebaikan, apalagi yang tidak dipunyai oleh Ibnu Mubarak, ilmu, nah, ahli hadis, ahli fiqh dan seterusnya, imam, amalan, tiap tahun berhaji, ada jihad, ikut berperang jihad fisabilillah, sampai mengarang kitab khusus tentang jihad, ya, tentang masalah jihad, risalah tentang jihad, infak, dia kaya, dia yang berinfak kepada talabatul ilm, termasuk Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad setelah dia sadar dan taubat, dan tadinya dia penjahat, kemudian dia menadarkan hidupnya, hidup di Masjidil Haram, berguru dan belajar, yang membiayai dan mendanai adalah Abdullah bin Mubarak sampai menjadi imam. Apa yang tidak dimiliki Abdullah bin Mubarak? Cuma satu, dia tidak bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang dia tidak punya. Nah, ini menunjukkan ya besarnya keutamaan mereka yang langsung bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wasallam.